dengan sesama ikhwan, saudara-saudara kita fillahi azza wa jalla. Maka kita juga datang ke tempat ini untuk menyempatkan waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk mempelajari sebahagian dari apa yang Allah azza wa jalla ajarkan kepada kita. Semoga upaya dan usaha kita mendatangi tempat ini mendapatkan ganjaran keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berlipat ganda. Sesungguhnya seorang hamba tatkala diberi kemudahan untuk mendatangi majalis ilmu, maka ini merupakan tanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Terlebih pada zaman-zaman di mana kita hidup di dalamnya, zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah ke dunia, fitnah ke syahwat, fitnah ke syubhat, demikian banyak menyebar dan tidak ada yang selamat darinya kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sepatutnya kita bergembira dan bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ketika Allah azza wa jalla memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk memudahkan langkah kaki-kaki kita menuju majlis-majlis ilmu yang merupakan tanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Hadis yang masyhur yang seringkali kita mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kami mengatakan kepada antum sekalian, marhaban ya talabatul ilm, para penuntut ilmu yang datang ke tempat ini adalah untuk menggali ilmu syar'i, mendengarkan wejangan nasihat dari para masyayikh, para ulama yang akan mengajarkan kepada kita sebagian dari apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Semoga apa yang kita upayakan menjadi wasilah bagi kita sekalian untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mendapatkan jannahnya yang itu menjadi harapan kita semua. Mengapa kita belajar? Mengapa kita beribadah? Mengapa kita menuntut ilmu syar'i? Mengapa kita melelahkan diri kita, meninggalkan rumah dan pekerjaan kita, meninggalkan keluarga? Bahkan di antara kita ada yang berasal dari tempat yang sangat jauh, mendatangi tempat ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang masyhur pula yang sering antum dengarkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi seorang hamba untuk memasuki jannahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dalam beberapa jalurnya diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Qais bin Kathir rahimahullah, beliau mengatakan, قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق. Ada seorang lelaki datang dari kota Madinah, mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu yang ketika itu sedang berada di Damaskus, dari Madinah menuju Damaskus. Tentu ini menunjukkan bahwa orang ini menempuh perjalanan yang sangat jauh, tentu dengan transportasi yang ada pada saat itu, tidak bisa dibandingkan dengan alat transportasi yang ada sekarang, yang kita mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh namun dalam beberapa saat yang singkat. Namun pada zaman itu, pada zaman sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, mereka memiliki kendaraan-kendaraan yang mungkin dipercepat dengan berkuda. Tentu dia menempuh perjalanan sangat jauh, ribuan kilometer dari Madinah menuju Damaskus, mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma aqdamak ya akhi? Apa yang menyebabkan engkau datang ke tempat ini wahai saudaraku?" Maka orang ini mengatakan, "Haditsun balagani annaka tuhadditsu bihi an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku datang kepadamu disebabkan karena ada sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau memberitakannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Abu Darda bertanya kembali kepadanya, "Ma qadimta li tijarah? Kamu tidak datang untuk dagang?" Kata orang ini, "Ya, bukan itu tujuan saya datang ke Damaskus. Bukan untuk dagang." Artinya, beliau meninggalkan kota Madinah menuju Damaskus mungkin saja untuk berdagang. Ketika sampai di Damaskus, sambil berdagang ada kesempatan bertemu dengan Abu Darda. "Ma qadimta li tijarah?" Kamu tidak datang untuk berdagang? Kata beliau, "Tidak." Lalu Abu Darda bertanya kembali, "Ma qadimta li hajah?" Mungkin kamu datang dengan ada keperluan tertentu selain dari ingin mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kata hamba Allah ini, "La, bukan itu tujuan saya." Kata Abu Darda, "Ma qadimta illa fi talabi hadzal hadis." Engkau tidak datang melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan hadis ini. Kata hamba Allah ini, "Na'am, ya, itu tujuan saya." Subhanallah. Lihat himmah, semangat para ulama ussalaf. Meninggalkan satu negeri menuju ke negeri yang lain tujuannya adalah untuk mendengarkan satu hadis secara langsung dari Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini tentu merupakan suatu yang luar biasa dengan kondisi transportasi yang ada pada saat itu. Menunjukkan semangat para ulama ussalaf untuk mendapatkan ilmu, menimba ilmu syar'i, mendapatkan sanad 'ali dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Abu Darda radhiyallahu ta'ala mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan ila al-jannah. وإن الملائكة لتضع أجنحتها عارضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال بركات عبد الدرداء كن دمار كان لامسون دير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بلي بن سبدا برم سيطة منبو ساتو جلن untuk mendapatkan ilmu, ilmu syar'i, ilmu kitab dan sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya menempuh jalan surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka yang menunjukkan ridhanya mereka terhadap para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya beristighfar kepada seorang alim, seorang berilmu, semua apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, mereka turut beristighfar, memohon ampun untuk seorang alim, seorang berilmu. Sebab seluruh makhluk, bahkan makhluk-makhluk yang kita mengatakan mereka itu benda-benda mati, mereka bertasbih menyucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Ikan-ikan bertasbih, beristighfar untuk seorang alim. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Keutamaan seorang berilmu, seorang alim, dibandingkan seorang yang ahli ibadah, seperti bulan dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Dan sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Namun yang mereka wariskan kepada umatnya adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bahagian dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang sempurna. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Hadis ini meskipun dalam sebagian jalurnya terdapat kelemahan, dan para ulama membicarakan tentang kedudukan perawi Qais bin Katsir, namun jalur hadis ini datang dari berbagai jalan yang sampai kepada kedudukan hadis hasan hasan li ghairi. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita keutamaan seorang yang melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Seorang yang datang ke sebuah tempat untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan nasihat dari seorang alim, dari seorang syekh, atau dari seorang ustaz, untuk mengambil manfaat dari nasihat tersebut lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Ini merupakan jalan yang memudahkan bagi seorang hamba untuk dimasukkan ke dalam jannah, yang menjadi dambaan kita semua berharap menjadi ahli jannah, menjadi hamba-hamba yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang diampuni Allah Azza wa Jalla. Maka jalan itu adalah jalan talabul ilmi. Sebab dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan dan derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Jumaah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah yang menunjukkan kemuliaan satu ilmu ayyafraha bihi man yunsabu ilaihi. Ketika seorang merasa bangga, merasa mulia ketika dinisbatkan kepadanya, meskipun dia bukan dari ahlinya, meskipun bukan dari ulama, meskipun bukan dari seorang berilmu, tapi ketika disandarkan padanya bahwa dia orang berilmu, dia merasa senang, dia merasa itu sebuah penghargaan. Wa kafa bil jahli dhamman, dan cukuplah seseorang itu menunjukkan buruknya kejahilan, tercelanya kejahilan, ketika seorang yang jahil tidak ingin dikatakan sebagai seorang yang jahil, dia merasa malu untuk dikatakan jahil, dia tidak senang apabila ada seorang mengatakan kepadanya bahwa dia jahil, meskipun dia seorang yang jahil, disebabkan karena kejahilan itu adalah sesuatu yang sangat tercela, yang menunjukkan kerendahan. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, kalaupun kita tidak mampu untuk menjadi seorang alim dari ulama, jangan sampai kita tidak termasuk di antara seorang yang talibul ilmu, menjadi seorang penuntut ilmu yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab keutamaan seorang yang memiliki ilmu dijelaskan di dalam Al-Quran Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian banyak. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang tidak berilmu, bandingkan diri kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika kita dulu tidak mengenal ilmu syar'i, hidup seperti hidupnya keumuman manusia, tidak terarah amalan-amalannya, sikap-sikapnya, kelakuannya, akhlaknya tidak terkontrol. Seringkali seorang terjatuh dalam kesalahan dalam keadaan dia tidak menyadari. Seringkali seorang terjatuh dalam kebatilan dalam keadaan dia menyangka bahwa dia melakukan kebenaran. Namun ketika dia menuntut ilmu, sedikit demi sedikit belajar, mengangkat kejahilan dari dirinya, maka dia pun mulai mengerti mana yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, mana yang haram yang dia harus meninggalkannya, mana akhlak-akhlak yang buruk, dzamimah, sehingga terjadi perubahan. Dan itu sangat nampak sekali. Dengan apa perubahan itu? Dengan ilmu. Kadang-kadang masyarakat melihat, oh ini orang ini dulu gak pernah sholat, bahkan seringkali melakukan perbuatan kemaksiatan, jalan ke sana kemari, keluyuran, tidak jelas arahnya. Tapi sekarang kok, subhanallah, terjadi perubahan. Sebab ilmu syar'i itu akan memberi pengaruh pada diri seorang. Dahulu dia tidak mengerti tentang keagungan dan kemuliaan sholat. Setelah dia belajar, oh ternyata sholat itu merupakan satu amalan ibadah yang mengangkat kedudukan seorang hamba, yang memuliakan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia terus belajar sehingga nampak pada kepribadiannya terjadi perubahan. Nampak pada sikapnya. Kalau dahulu dia bebas berbuat apa saja, maka dia sudah mulai mengerti. Setiap dia akan bertindak, maka dia berpikir terlebih dahulu, ini dibenarkan dalam syariat atau tidak? Memberi perubahan. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah, mereka menuntut ilmu bukan hanya sekedar untuk dipelajari, hanya dijadikan sebagai teori semata. Bukan hanya sekedar untuk dihafalkan, qala Allah, qala Rasulullah, namun diamalkan dalam kehidupan sehingga nampak kekhusyuannya, nampak akhlaknya yang mulia, dan nampak perubahan. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya dengan acara daurah-daurah yang seperti ini menjadi cambuk yang memberi semangat kepada kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Berapapun usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kewajiban kita hidup di dunia adalah talabul ilmu. Yang muda, yang sudah tua, mereka semua diwajibkan untuk menuntut ilmu masing-masing dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yang lelaki, yang wanita, masing-masing dengan kemampuannya dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Angkat kejahilan dari diri kita, ma'asyiral ikhwah. Agar kemudian kita terselamatkan dari berbagai macam fitnah pada masa-masa yang kita lalui. Sebab pada masa-masa ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, merupakan masa-masa yang tanpa sadar terkadang seorang terjatuh ke dalam fitnah. Fitnah dunia, fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah kesesatan, terjatuh dalam kesesatan dan penyimpangan. Disebabkan apa? Karena seorang tidak memiliki ilmu, tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Berbeda halnya apabila seorang terus semangat untuk belajar. Setiap hari dia menyempatkan dirinya ada waktu untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu kepada ahlinya tentunya, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, ulama sunnah, ulama rabbaniyun, yang mengarahkan kita kepada kebenaran, yang mengarahkan kita kepada sunnah dan menjauhkan dari bid'ah. Dengan mendengarkan nasihat dari para ulama, wejangan dari ulama kibar. Oleh karena itu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, "La yazalu an-nasu bi khair ma akhadhu al-'ilm an akabirihim wa an umana'ihim." فَإِذَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ شِرَارِهِمْ وَصِغَارِهِمْ هَلَكُوا. Senantiasa manusia ini hidup dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari para ulama dan dari ulama besar dan dari orang-orang yang amanah, menyampaikan ilmu dengan hak dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, dari sigar, dari ahlul bidah, maka di saat itulah mereka binasa. Menuntut ilmu syar'i dari ahlinya, belajar sedikit demi sedikit. Tentu tidak semua kita tinggal di pondok pesantren, tinggal di ma'had-ma'had. Bahkan di antara kita ada yang bekerja dari pagi hingga sore hari. Namun manfaatkan waktu kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Walhamdulillah, wasail, sarana untuk menuntut ilmu pada zaman sekarang ini mutawaffirah, sangat banyak alhamdulillah. Apakah melalui buku kita membaca buku-buku yang bermanfaat, atau majalah-majalah yang bermanfaat, atau melalui kaset ceramah dari para ulama, dari para masyayikh, atau dari para ustaz yang membimbing kepada kebenaran. Pada saat kita di sela-sela pekerjaan kita, atau di saat kita kembali dari pekerjaan, sempatkan waktu di malam hari misalnya, kita belajar. Belajar ilmu bahasa Arab, apakah itu ilmu nahu atau yang lainnya. Belajar fikih, tauhid. Masih banyak yang kita tidak fahami dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini tidak ada batasnya, ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada batasan pula dalam usia seorang menuntut ilmu. Para ulama, al-imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad, mereka ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Mereka mengatakan, ilal mamat, sampai meninggal. Sampai kita meninggalkan dunia. Tidak ada waktu untuk beristirahat dari talabul ilmu. Semakin seorang bersungguh-sungguh, maka semakin diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami kebenaran dan membedakan antara yang hak dan yang batil. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Mereka yang benar-benar berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami arahkan, kami bimbing, kami beri hidayah untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla tidak akan menyia-nyiakan upaya seseorang apabila dari hatinya dia benar-benar ikhlas, semangat untuk mendapatkan ilmu. Tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita merasa berat, berat menghafal, berat memahami. Namun seseorang bersabar, dengan kesabaran sehari, dua hari, tiga hari dan seterusnya, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun dan seterusnya, dia akan merasakan perbedaan dibandingkan ketika dia dahulu tidak mengenal ilmu syar'i. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya selalu ada semangat pada diri kita. Yakinkan pada diri kita bahwa dengan menuntut ilmu, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, mereka yang amanah, yang mengarahkan kita kepada kebenaran, yang mengarahkan kita kepada as-sunnah wal jamaah, itu adalah merupakan kemuliaan bagi seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menghubungkan diri kita kepada para ulama menyebabkan langkah kita terarah, menyebabkan amalan-amalan kita akan terus terbimbing. Sebab para ulama yang hidup pada setiap zaman dari ulama sunnah, mereka adalah pewaris para nabi, sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama warathul ilm, yang mereka warisi dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah ilmu syar'i, bukan harta, bukan dinar, bukan dirham, bukan kedudukan, namun ilmu syar'i. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Semakin banyak kita menuntut ilmu dari warisan Rasul alaihi salatu wasallam, maka akan semakin mulia seorang hamba, semakin diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ilmu akan menyelamatkan seorang dari fitnah, dari berbagai macam fitnah. Sebab tak kala dia mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan kebenaran, yang kaitannya dengan akidah, tauhid, atau yang kaitannya dengan berbagai macam fitnah yang menimpa umat ini, dia mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nasihat tersebut menjadi rambu-rambu baginya untuk berjalan di hari-hari yang berikutnya. Dia semakin berhati-hati, semakin banyak yang diketahui dari firman Allah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia semakin berhati-hati dalam melangkah, dalam beramal. Kalau sebelumnya dia tidak memikirkan apakah ini benar apa yang diamalkan atau tidak, kalaupun dia pikirkan, dia tidak bisa memberi solusi, dia tidak bisa memberi jawaban. Tapi setelah dia memiliki ilmu, maka dia pun memahami, oh ini jalan yang benar, ini jalan yang batil. Ketika dia mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat itu ada cobaan yang diberikan kepada mereka. Cobaan yang menimpa umatku ini adalah dalam urusan harta. Maka dia berhati-hati. Harta ini adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus berusaha untuk memanfaatkan sebaik-baiknya, menjadikan harta tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berhati-hati dalam melangkah. Ternyata harta ini fitnah, maka dia tidak memanfaatkannya kecuali dalam hal-hal yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kalian terhadap dunia, hati-hati kalian terhadap wanita, maka dia menjadikan ini sebagai rambu-rambu dalam menjalankan kehidupannya. Ternyata dunia itu apabila terus diikuti akan mendatangkan bahaya, menyebabkan rusaknya hati, menyebabkan seorang menjadi hamba dunia. Maka dia berhati-hati. Fattaqun nisa, hati-hati kalian terhadap wanita. Maka dia berusaha menjaga diri. Ternyata sekian banyak manusia sebagaimana yang telah menimpa Bani Israel dahulu, bahwa fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel dalam perkara wanita, maka dia berhati-hati. Dan begitu seterusnya, ma'asyar al-khurahimakumullah. Seorang ketika mendengarkan ilmu yang hak yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi perisinya, menjadi benteng baginya dari berbagai macam syubhat dan syahwat yang berusaha untuk menjauhkan dia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa menghubungkan diri kita dengan ulama yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Ulama yang rasikhuna fil ilm. Terlebih-lebih pada masa-masa sekarang ini, ma'asyiral muslimin, syubhat dari mereka-mereka yang menyebarkan kesesatan dari berbagai macam kelompoknya itu sangat banyak. Apabila seorang tidak membentengi dengan ilmu syar'i, dia menyangka bahwa itu kebenaran, ternyata itu syubhat yang menjerumuskan dia kepada kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan di dalam Al-Qur'an Karim, "Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يلا الله سبحانه وتعالى يمنرنك كبلامه آيات آياتنا Al-Quran Karim. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala itu ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, yang terang maknanya, yang tidak diarahkan ke sana kemari, ayat-ayat yang jelas. Dan di antara firman Allah ada ayat-ayat yang tersamarkan, mutasyabihat. Maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, mereka selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Ayat-ayat yang mutasyabihat yang mungkin dibawa ke sana kemari. Inilah yang dimanfaatkan oleh ahlul dalal. Orang-orang yang berjalan di atas kesesatan, mereka memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wil yang sebenarnya kecuali Allah dan الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Mereka yang kokoh ilmunya, yang mengerti Al-Kitab was-Sunnah dengan pemahaman yang sahih dari para ulama as-salaf, mereka adalah ar-rasikhuna fil ilm. Mereka yang memahami makna yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mereka lah yang mengarahkan manusia kepada kebenaran. Maka jangan mengikuti orang-orang suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Ayat-ayat yang tersamarkan untuk menyerumuskan manusia kepada kesesatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, lalu beliau mengatakan, memperingatkan umatnya, dalam hadis yang lain beliau peringatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. Apabila kalian melihat orang-orang yang mereka suka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat tersebut, mengambil ayat-ayat yang tersamarkan untuk dijadikan sebagai alasan membenarkan kesesatan mereka, maka mereka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang fi qulubihim zaygun, yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan. Hati-hati kalian terhadap mereka. Sebab siapapun dari ahlul dalal, selama mereka menisbatkan diri kepada Islam, tidak terlepas dari ayat. Bahkan kadang-kadang menyebut hadis. Sebagai contoh saja, kaum liberal, mereka berdalil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya firman Allah, إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasara, dan Sabi'i, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, kata mereka, ini menunjukkan bahwa semua agama itu benar. Kata disebutkan siapa saja yang beriman, Yahudi, Nasara, Sabi'ah. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, maka mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menyalahkan. Pakai ayat-ayat. Lalu mereka berusaha untuk menafsirkan dengan tafsir yang batil tentang makna iman dan iman kepada Allah dan hari akhir, tentang makna amal saleh, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya mereka jadikan sebagai dalil. Ketika dikatakan pada mereka, anda ini berjalan di atas kebatilan, kata mereka, oh jangan, kalian tidak boleh menghukum. Yang berhak menghukum itu Allah. Karena Allah mengatakan, fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Allah yang menghukum di antara kalian. Itu pun hari kiamat, bukan sekarang. Jadi seorang jadikan bimbang di atas agamanya. Seorang jadikan ragu terhadap akidahnya. Ini salah satu contoh. Di antara sekian banyak syubhat. Siapa yang mampu menjawab ini? Para ulama, ar-rasikhun fil ilm. Kalau dari kaum liberal seperti itu, kadang-kadang pakai dalil, lalu mereka lupa dengan ayat-ayat yang lainnya yang muhkam, yang jelas, yang menunjukkan kebenaran itu hanyalah Islam. Inna dina indallahi Islam, wa man yabtaghi ghaira al-Islam din fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yang menunjukkan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mampu membedakan disebabkan karena minimnya ilmu, sangat mudah terbawa. Ini baru dari kaum liberal, belum lagi dari kelompok-kelompok yang lainnya. Kelompok khawarij misalnya, syubhatnya luar biasa. Bahkan mengaku sebagai ahli sunnah, bahkan mengaku beramal dengan Al-Quran wa sunnah. Sering kita dengarkan dari lisan-lisan mereka, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala keluar dari lisan mereka. Mereka jadikan sebagai dalil untuk membenarkan apa yang mereka perbuat dari amalan-amalan yang batil, keyakinan-keyakinan yang batil. Bagaimana cara kita membedakan? Belum lagi seorang yang berbicara, terlihat dia, subhanallah, jenggotnya dipelihara, pakai jubah, Seorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan bisa membedakan. Kok semuanya sama ya? Tapi seorang yang berilmu, sekedar dia menyampaikan apa yang dia sampaikan, maka dia bisa membedakan. Oh, apa yang dia sampaikan adalah batil. Nah, oleh karena itu ma'asyur al-akhwar rahimakumullah, kembali kepada ulama, kembali kepada pemahaman yang sahih dari pemahaman ulama ussalaf, dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, itu adalah merupakan jalan keluar dari fitnah yang sedang menimpa umat ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yazid Al-Faqir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kuntu syaghafani ra'yun min ra'yi al-khawarij. Satu ketika aku dahulu itu sangat cinta dengan pemikiran Khawarij. Dia berada di atas keyakinan Khawarij dan kokoh di atas pemikiran Khawarij. Fa kharajna fi 'isaba dzawi 'adad, maka kami pun keluar rombongan untuk menunaikan ibadah haji. Nuridul hajj thumma nakhruju 'alan nas. Tujuan kami berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus untuk menyebarkan pemikiran kami, pemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij yang kita ketahui menghalalkan darah kaum muslimin, sangat mudah mengafirkan kaum muslimin, bahkan mereka mengafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kata Yazid Al-Faqir, kami pun melewati kota Madinah. Lalu mereka masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid ternyata di salah satu bagian tiang masjid di sana ada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk membacakan hadis kepada mereka yang hadir di situ. Maka mereka ini yang berpemahaman Khawarij ini pun mereka juga semangat menuntut ilmu. Ketika melihat majlis sahabat Jabir radhiyallahu an, maka mereka pun duduk ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jabir. Kebetulan pada saat itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sedang menyebut hadis al-jahannamiyyin. Hadis al-jahannamiyyin, yang dimaksud hadis jahannamiyyin yakni mereka yang ex neraka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka lalu kemudian dikeluarkan dari neraka, dari mereka yang masih memiliki iman walaupun seberat zarrah dikeluarkan dari neraka. Mereka ini termasuk Yazid Al-Faqir heran mendengarkan hadis itu. Apa yang disampaikan? Seakan-akan mereka baru saja mendengarkan tentang hadis al-jahannamiyyin ini. Ini bertentangan dengan akidah mereka yang difahami oleh kaum Khawarij. Seorang kalau sudah masuk neraka tidak akan mungkin keluar lagi. Ini kok agak jahannamiyyun yang sudah masuk ke dalam neraka lalu dikeluarkan dari neraka. Akhirnya Yazid Al-Faqir pun ingin mengeritik sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan, ya sahibah Rasulullah, ma hadha alladhi tuhadithun? Wahai sahabat Rasul, apa yang sedang engkau beritakan ini? Apa yang sedang engkau sampaikan ini? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakan dia. Lihat Khawarij pakai ayat kan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku adaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka dikembalikan lagi ke dalam neraka, tidak akan bisa keluar dari neraka. Yang mereka fahami kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka, berarti Allah menghinakan. Tidak mungkin akan dimuliakan kembali. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, maka mereka akan dikembalikan lagi. Tidak akan bisa keluar dari neraka. Maka mereka memahami dari ayat ini bahwa seorang kalau sudah masuk neraka tidak akan bisa keluar. Pakai ayat. Jadi bukan pakai logika. Pakai ayat, pakai firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memberi jawaban? Ulama. Siapa yang bisa membantah syubhat? Ulama. Kata Jabir radhiyallahu anhu, "Taqra' al-Qur'an." Kamu baca Quran enggak? Kamu baca Quran? Kata Yazid, "Iya." Kata Jabir radhiyallahu anhu, "Apakah engkau mendengarkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut maqam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yab'atsuhullahu fihi?" Kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah akan membangkitkan padanya. "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau dengan mendapatkan sebuah kedudukan yang terpuji. Engkau mendengarkan ayat itu? Kata Yazid, "Ya, saya mendengarkan." Maka dijelaskan oleh Jabir radhiyallahu anhu, "Fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yukhriju Allahu fihi man yukhrij." Itu adalah merupakan kedudukan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat dari Rasulullah, Allah mengeluarkan siapa yang Allah hendak keluarkan dari hamba-hambanya dari neraka. Dari neraka. Lalu kemudian disebutkan tentang sirat, tentang perjalanan manusia mereka melewati sirat. Kata Yazid Al-Faqir, sebagian saya kurang menghafalnya. Namun yang diyakini bahwa ketika itu Jabir radhiyallahu ta'ala sedang menyebut bahwa di sana ada satu kaum. Ada satu kaum yang mereka dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian dikeluarkan dari neraka. Ka'annaha 'idanus salasin. Mereka ketika dikeluarkan dari neraka itu seperti ranting yang berwarna hitam. Jadi arang. Bayangkan kalau kayu kalau dibakar ya. Menjadi arang yang berwarna hitam. Seperti itulah kondisi seorang yang baru saja dikeluarkan dari neraka, jahannamiyun. Keluar dalam kondisi hitam, legam, seperti arang. Fayadkhuluna nahra min anharil jannah. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam sungai dari sungai-sungai surga. Fayaghtasiluna fi. Mereka mandi di dalamnya. Fayakhrujun ka'annaha qaratis. Lalu mereka keluar dari sungai tersebut. Mereka seperti kertas yang berwarna putih bersih. Ya, telah dibersihkan dari dosa-dosanya. Dikeluarkan dari neraka. Kembali seperti sedia kala. Bahkan lebih baik. Seperti kertas yang berwarna putih. Hadis. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Yazid Al-Faqir, ketika mereka keluar dari majelis Jabir radhiyallahu taala, ya, terjadi khilaf di antara mereka. Ini benar enggak ini yang disampaikan oleh Jabir? Sebagian mereka berkata, "Atarani Syekh yakhrub ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau menyangka Syekh ini dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Sahabat. Lalu kemudian kata Yazid Al-Faqir, "Faraja'na fama kharaja minna illa rajulun wahid." Ketika kami kembali, tidak ada lagi yang berpemikiran khawarij. Taubat mereka. Kecuali satu orang yang masih nyayal dengan pemikirannya. Satu orang. Yang lain alhamdulillah bertaubat. Termasuk Yazid Al-Faqir yang meriwayatkan hadis yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengarkan nasihat dari ulama, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kadang-kadang seseorang menyangka dirinya bahwa dia berjalan di atas kebenaran. Dia menyangka dirinya bahwa dia telah mengamalkan Al-Qur'an Sunnah. Ternyata setelah mendapatkan bimbingan dari ulama, ternyata ini kebatilan. ternyata ini penyimpangan. Kapan dia sadar? Setelah mendengarkan nasihat dari para ulama. Oleh karena itu, ma'asyar al-khurahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita selalu mengikat diri kita, mengikat ilmu kita dengan para ulama, bimbingan ulama, nasihat para ulama. Apabila seorang tidak menjadikan para ulama sebagai pegangannya, sebagai penasehatnya, sebagai pembimbingnya, ini merupakan tanda-tanda penyimpangan, kesesatan. Merasa benar sendiri, memberi kesimpulan sendiri tanpa merujuk kepada al-haq. Inilah yang dikatakan oleh kaum khawarij, menyangka bahwa mereka berjalan di atas kebenaran, menyangka bahwa mereka berbuat adil. Maka tidak segan-segan mereka menganggap sebuah kebenaran itu sebagai suatu kebatilan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang pertama, Dzul Khuwaisirah, yang kemudian menjadi cikal bakal kaum khawarij. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke sebuah negeri, lalu kembali membawa potongan-potongan emas dalam sebuah kantong. Kantong yang berasal yang terbuat dari kulit. Membawa potongan emas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa, maka beliau pun membagi-bagikan potongan emas ini. Dan tidak diberikan kepada semuanya, orang-orang tertentu. Kepada Uyainah bin Badr, kepada Al-Aqra bin Habis, kepada Zaid Al-Khayl, yang kelima diberikan pada Al-Qamah, atau kepada Amir bin Tufail. Ada sebagian komentar, nahnu ahakku bihada min ha'ula, kami sebenarnya lebih berhak mendapatkan harta itu daripada mereka. Ini orang-orang baru masuk Islam, kok diberi harta yang banyak? Kami lebih berhak. Protes. Subhanallah. Dari sini para ulama mengatakan kebiasaan kaum khawarij itu, kalau mereka mengkritik, protes, seringnya diarahkan kepada harta. Urusan harta. Ini pemerintah taunya menaikkan BBM, tidak melihat kondisi masyarakat, tidak berbuat adil, berbuat zalim. Yang lain-lainnya selalu kaitannya dengan urusan ekonomi, urusan harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama ya'tini khabaru sama sabah wa masa. Kalian tidak percaya kepadaku, sementara aku ini kepercayaan yang di atas. Kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala datang kepadaku berita-berita dari langit di pagi hari dan di sore hari. Lalu kemudian muncul seorang yang disebutkan ciri-cirinya ketika itu, kepalanya botak, pandangan matanya tuh matanya masuk ke dalam, kemudian bahagian pipinya ini menonjol keluar, dahinya menonjol keluar, menunjukkan ya, jenggotnya lebat, katsul lihyah, musyammarul izar, jadi kain sarungnya itu diangkat setengah betis. Ini nampak amalan-amalan sunnah yang dia lakukan, pelihara jenggot, tidak isbal. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ittaqillah, wahai Rasulullah, takut kamu kepada Allah. Rasulullah begitu kan, takut kamu kepada Allah. Dalam riwayat yang lain dari hadis Jabir, orang ini mengatakan, adil ya Rasulullah, berbuat adil kamu ya Rasulullah, berbuat adil. Rasulullah disuruh berbuat adil, dianggap ini bukan keadilan, diberikan sebagian, yang lain tidak diberikan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Imam Bukhari, inni la'utir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata yakubbahu Allah azza jalla fi nar jahannam. Sesungguhnya aku berikan harta kepada seseorang, padahal yang tidak aku berikan, aku lebih cinta kepadanya. Karena khawatir orang ini dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Diberikan harta ta'liful qulub, untuk didekatkan hatinya agar dia semakin cinta kepada Islam. Maka Rasulullah SAW tidak memberikan pada yang lainnya. Dan Nabi SAW seorang pemimpin, penguasa, memberikan sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, wailak, celaka kamu. Faman ya'adil idha lam akun adil. Khibta wa khasirta idha lam adil. Siapa yang akan berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Sangat rugi kamu apabila aku tidak berbuat adil. Akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasul sallallahu, ya Rasulullah, idzadil adrib hadha ar-rajul, saya ingin penggal leher orang ini, izinkan aku ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu ayakun yusalli, mungkin dia salat. Jangan. Kata Khalid bin Walid, wa kam min musallin yaqulu bi lisani ma laysa fi qalbi, berapa banyak orang salat ngomong dengan lisannya yang tidak berasal dari hatinya. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idza bi adrib unuq hadzal munafiq, wahai Rasulullah, izinkan aku, saya ingin penggal lehernya orang munafik ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'adallah ay yatahaddatsa an-nas anni aqtulu ashabi, aku berlindung kepada Allah jangan sampai orang memberitakan bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Jangan sampai seperti itu. Jadi dibiarkan. Setelah orang ini pergi, yang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada Rasul untuk berbuat adil, menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat adil, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi wasallam, innahu yakhruju min dhi'di hadha qaumun yaqra'una al-Qur'ana ratban la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya akan keluar dari kelompok orang ini satu kaum yang mereka semangat membaca Al-Qur'an Karim. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Tidak ada bandingannya salat kalian dibandingkan mereka. Mereka sungguh-sungguh dalam salat. Kelihatan khusyuk di wajah mereka. Puasa mereka semangat. Berpuasa di siang hari dan ibadah di malam hari. Sehingga ketika Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mendatangi kelompok Khawarij yang baru saja meninggalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau melihat mereka, wajah mereka itu pucat pasih, menunjukkan bahwa mereka tidak tidur di malam hari, sibuk ibadah, membaca Al-Quran. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujawizu hanajirahum, tidak melewati kerongkongannya. Bacaan mereka itu tidak melewati kerongkongannya. Maksudnya enggak sampai ke atas sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak turun ke bawah sehingga tidak sampai ke dalam kalbunya. Tidak menjadikan ayat itu sebagai peringatan, difahami sendiri dengan pemahaman yang batil. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Allah. Amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, mereka keluar dari agama Allah seperti keluarnya anak panah dari sasarannya, saking cepatnya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in adraktum la aqtulannahum qatla tamut. Kalau seandainya aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Tsamud. Wal hasil ma'asyar ikhwan rahimakumullah, ini contoh dari seorang tidak terbimbing dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Tidak mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu yang disampaikan, dia merasa benar sendiri. Maka oleh karena itu, kapan seseorang ingin berislam lalu kemudian dia tidak mengikat keislamannya dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan wejangan nasihat para ulama, pasti dan pasti dia akan menyimpang. Pasti dan pasti dia akan tersesat dari agama Allah subhanahu ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jal senantiasa mengokohkan kita di atas Islam dan mengokohkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, namun apabila seorang kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atasnya, bersabar dan senantiasa mendengarkan nasihat para ulama, maka semoga Allah azza wajalla menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin. Saya kira sampai di sini insyaallah apa yang kami sampaikan, semoga memberi manfaat pada kita sekalian. Dan manfaatkan waktu antum selama 2 hari berada di daurah tahunan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang antum dengarkan dari nasihat para masyayikh, hendaknya berusaha untuk dicatat. Berusaha untuk dicatat itu insyaAllah ta'ala akan memberi manfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.